Tina Pandora, Tina Pandora. Siap. Ini saya duet sama siapa? Sama jenengan? Enggak, Mas. Mas, ayo kita nyanyi bareng. Boleh di depan. Tirang-tirang bengi, oh. Mas Teru. Mejek sama. Cik. Siapa namanya? Mas Budi Cik. Mas Budi Cik.